Telah lama kasihku mengagumi dirimu. Tatapan indahmu selalu menghantuiku. Senyummu cairkan hati yang membeku. Teringat senyum dan canda tawamu buatku semakin rindu. Berjerat diriku dalam manisnya cinta, menggelora hilangkan semua duka. Pesonamu itu telah membutakan mata, dan kini kau meninggalkanku. Engkau dengan yang lain, pergi sajalah kau kasih. Ku tak ingin melihat dirimu lagi. Takkan ada lagi ruang sedikit pun di hatiku untukmu. Kasih kau tega menyia-nyiakan cintaku dan mengkhianati. Menggoreskan luka ini, mematahkan cintaku yang tulus dan suci. Jangan pernah kau harapkan ku tuk kembali, walaupun kau memohon cinta ini.